看故家里沾了鸟水，我祝梦醒的大地母，苦涩的江堤的大浪花溪，再看那个苦闷中发育。Tengahnya kabut bermandi embun pagi, dingin membuat hatiku membeku. Kau yang telah membuat luka di hatiku.Janji palsu, kau yang selama ini aku sayang.Kabut bermandi embun pagi, dingin membuat hatiku membeku. Kau yang telah membuat luka di hatiku, kauYang telah membuat janji-janji palsu, oh kau yang selama ini aku sayangi, kau berubah cintaku jadi benci. Oh, benci.